Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagi hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran ke-4 dari buku atau jilid yang kedua. Halaman 26. Ad-darsu rabi', pelajaran ke-4. Percakapan antara Yusuf dan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila as-suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainab. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ila al-jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dhahabna ila al-madrasati. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawm? Bala dhahabtu wa raja'tu بعد الحصة الأولى. لماذا رجعت؟ رجعت لأنني مريض. لا بأس. أذهبت إلى طبيب؟ نعم ذهبت. Di sini Yusuf mengucapkan salam kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim menjawab salam tersebut dan menyambut Yusuf. Kemudian bertanya, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? La'allaka bi khairin, semoga kamu dalam keadaan baik. Aina abuka ya Ibrahim, di mana ayahmu wahai Ibrahim? Dhahaba ila suq, beliau pergi ke pasar. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Dhahabat ila khalati Zainab, beliau pergi ke bibiku Zainab. Wa aina ikhwatuka, di mana saudara-saudaramu? Dhahabu ila al-jami'ati, mereka pergi ke universitas. Wa aina akhawatuka, dan di mana saudari-saudarimu? Dhahabna ila al-madrasati, mereka pergi ke sekolah. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawm? Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawm? A, ini apakah? Ma, di sini nafi, peniadaan. Dhahabta, apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Bala, tentu dhahabtu, aku berangkat. Ya, apakah kamu tidak berangkat? Tentu aku berangkat. Wa raja'tu, dan aku sudah kembali. Ba'da al-hissati al-ula. Ba'da al-hissati al-ula. Apa itu hissah? Abu Ahnaf berada di kelompok, Ustaz. Al-hissah. Abi Hissatil Ula. Apa barun? Sekian. Ah, yang tepat apa ini? Ah, Abu Salwa. Aba Akh Mahfud di situ. Al-Hissah. Aba Abu Amam. Akh Imam, apa itu Al-Hissah? Pelajaran pertama apa ya Ustaz? Naam. Ba'dal Hissatil Ula, yakni maknanya jam pelajaran ya. Jam pelajaran di sekolah. Juga bisa maknanya bagian, hissah, nasib, itu bagian. Baik. Beliau atau Ibrahim ini kembali ke rumah setelah mengikuti beberapa pelajaran. Bagian yang pertama dari jam pelajaran. Qala limadha raja'ta, kenapa engkau pulang? Qala, kemudian dia mengatakan, raja'tu li'annani maridun, aku kembali dan pulang karena sakit. La ba'sa, tidak mengapa. Adhahabta ila tabibin, apakah kamu sudah pergi ke dokter? Na'am dhahabtu, ya aku sudah pergi, yakni sudah periksa ke dokter. Ini beberapa atau percakapan antara Ibrahim dan Yusuf. Yusuf. Ada beberapa materi yang akan dijelaskan pada pelajaran keempat ini. Di antara materi yang akan dibahas adalah tentang kata kerja atau yang disebut dengan fi'il. Disebut dengan fi'il. Kemudian juga akan dijelaskan tentang huruf ma yang bermakna nafi, penafian atau peniadaan. Serta akan dijelaskan tentang akhawat inna, yaitu li'anna. Dan juga akan dijelaskan tentang pertanyaan dengan menggunakan penafian. Nah, insyaallah pada latihan-latihannya. Tapi sebelum masuk pada latihan, kita baca satu persatu insyaallah. Silakan dimulai dari Akh Abu Salwa. Nama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pemarhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahabat illa khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka dhahabu ilal jami'ati. Wa aina akhwatuka dhahaba ilal madrasati. Dhahabna ilal madrasati. Nah, cukup. Baik, kita lanjutkan. Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Amma zahabta ilal madrasatil yaumu? Al yauma. Bala yauma. Amma zahabta ilal madrasatil yauma? Bala zahabtu wa rajatu ba'da hissatil ula. Limaza zahabta? Raja'tu li'annani maridun. La labaksan. Azhabta ila tabibi? Naam, zahabtu. Naam. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Dahaba ila suki. Wa aina ummuka? Dahabat ila khali Zainaba. Aina ikhwatuka? Ila khalati. Dahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dahabu ilal jami'ati. Wa inna akhwatuka dahabna ilal madrasati. Naam, cukup. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Ama dahabta ilal madrasati al-yawm? Bala. Dahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Limadha raja'tu? Limada raja'ta? Raja'tul annani maridun. La basa. Adhabta ila tabibi? Naam, dahabtu. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila qalati Zainaba. Naam, cukup. Wa aina akhwatuka? Amad bala. Limadha rajani maridun? La ba'sa. Naam, cukup. Barakallahu fiik. Al-Akh Abu Khamsa Banu. Afan Ustaz, tadi sampai mana ya? Suaranya putus. Nah, diulangi saja. Dari Assalamualaikum. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainabu. Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ilal jami'ati. Naam, cukup. Wa aina akhawatuka? Naam, yakfi, cukup. Naam. Taib, Al-Akhabu Mulian, silakan dilanjut. Naam, Ustaz. Bismillah. Zahabna ilal madrasati. Ama zahabta ilal madrasati al-yawma? Bala. Zahabtu wa raja'tu ba'da isatil ula. Limadha raja'tu? Raja'tu li'annani maryamu. La maridun. Li'annani maridun. Li'annani maridun. La ya'sa. La ba'sa. Adhahabta ila tabibi? Naam, zahabtu. Naam, adhahabta ila tabibin? Naam, zahabtu. Al-Akh Abu Saufa, silakan diulangi. Naam, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila suki. Wa aina umuka? Dhahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ilal jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dhahabna ilal madrasati. Naam, cukup, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam, Ustaz. Amma dhahabta ilal madrasati al-yawma? Bala, dhahabtu wa raja'tu ba'dal isatul ula. Lilmadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhahabta ila tabibi? Naam, dhahabtu. Naam, Al-Akh Mahfud, silakan diulangi. Naam, cukup. Silakan dilanjutkan, Pak Abu Hamam. Yauma. Dhahabtu. بعد الحصة الأولى. إلى طبيب. طبيب pakai tanwin. Silakan, Akh Abu Harun. Nah, cukup. Langsung masuk pada latihan. Kita langsung masuk pada latihan. Ajib, latihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sesuaikan dengan percakapan. Tip nomor 1, aina dhahaba Abu Ibrahim al-Ahabu Salwa, silakan. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Abu Ibrahim, afwan. Abu Ibrahim huwa dhahaba ila suqi. Naam. Huwa dhahaba ila suqi. Abu Ibrahim, karena Ibrahim mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dan dia ghairu munsharif. Majrur dan tanda jarnya fathah. Abu Ibrahim. Baik, nomor 2. Wa aina dhahaba wa aina dhahabat ummuhu? Al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nah, Ustaz. Wa aina zahabat ummuhu? Zahabat ila khalati Zainabah. Zahabat ila zahabat ila khalati Zainabah. Nah, kalau nyesuaikan kalimat atau percakapan ila khalati itu Ibrahim. Khalatihi Zainabah. Berarti aina dhahabat ummuh, di mana ibunya pergi, yakni ibunya Ibrahim. Berarti dhahabat ila khalati Ibrahim atau khalatihi. Khalatihi Zainab. Kalau diganti dengan dhamir. Ahsan. Khalatihi Zainab. Atau kalau disebut dengan nama juga enggak apa-apa. Dhahabat ila khalati Ibrahima ila tapi nanti tambah bingung karena ada nama berikutnya. Jadi cukup pakai dhamir. Ahsanta. Aina dhahabat ummuh? Dhahabat ila khalatihi. Ila khalatihi Zainab. Nomor 3. Mata raja'a Ibrahimu minal madrasati? Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Mata raja'a Ibrahimu minal madrasati? Raja'a ba'dal hissatil ula. Raja'a ba'dal hissatil ula. Latihan kedua. Dha' hadhihil alamata amamal jumalis sahihah. وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. Letakkanlah tanda centang pada kalimat yang benar dan tanda silang pada kalimat yang salah. Taib al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Nomor 1. Bismillah. Ibrahim ibn ukhti Yusufa. Salah. Naam. Ibrahimu ibnu ukhti Yusuf. Salah. Yang benar apa? Ibrahim Khali Khali Khali Khalihu Yusuf. Berarti Khali Yusuf. Naam. Ponakan, Ustaz. Ponakan ibnu ukhti. Ponakan itu ibnu akh atau ibnu ukh itu ponakan. Nam al-muhim salah. Di sini berarti Ibrahim ibnu Abuka. Tapi belabas. Nomor dua langsung kita lewati. Al-Akh Abu Khonsa Banu. Nama Ustaz. Yusufu Amun Ibrahima. Yusufu, ulangi. Yusufu Amun Ibrahimu. Kenapa Amun, kenapa Ibrahimu? Yusufu. Ammu Ustaz. Ammu. Naam. Ammu Ibrahima. Naam. Yusufu Ammu Ibrahima. Benar atau salah? Khotak. Naam. Salah. Baik, nomor tiga. Ini kalau mau dibenarkan apa agak rumit. Misalkan nomor satu berarti Ibrahimu ibnu ukhti ummi. Ibrahim adalah anak berarti betul. Ibrahimu ibnu ibnu ukhti Zainab. Ibrahim adalah anak saudarinya Zainab. Yani Ibrahim anak ibunya. Baik, Yusufu ammu Ibrahim jelas salah karena tidak sesuai dan tidak perlu dibenarkan. Kalau mau dibenarkan berarti Yusufu, kita enggak tahu hubungan antara Yusuf dengan Ibrahim. Baik, nomor 3. Nomor 3 Al-Akh Abu Khonsa ya. Abu Khonsa Banu, silakan. Afan, nah barusan udah Ustaz. Oh, nah. Atau Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Nah, Ustaz. Akhawat, akhawatu Ibrahima zahabna ilal maktabati. Nah, akhawatu Ibrahima zahabna ilal maktabati. Benar atau salah? Salah. Nah. Salah, nah, salah yang betul. Dahabna ilal madrasati. Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 4. Naam Ustaz. Ikhwatu Ibrahim dahabu ilal jami'ati. Benar Ustaz. Naam. Ikhwatu Ibrahima zahabu ilal jami'ati. Nomor 5 Al-Akh Imam, silakan. Nam terhubung Akh Imam. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Ibrahimu la dahaba ila tabibi. Sahih Ustaz. Ibrahimu ma dahaba ila tabibi. Ini salah. Artinya apa? Ibrahim tidak pergi ke dokter. Oh iya. Naam. Iya ya. Ibrahimu zahaba ila tabibi. Baik, latihan ketiga yang terakhir insyaallah di pagi ini. Dha'fil amakin al-khaliyati fi ma yali al-fi'la dahaba wa asnadahu ila dhamir al-munasib. Isilah titik-titik bah ini. Dha' itu letakkanlah fil amakin pada tempat-tempat al-khaliyah yang kosong. Fima yali berikut ini. Al-fi'la diisi dengan fi'il dhahaba. Wa asnadahu wa asnidhu dan sandarkanlah ila dhamir pada dhamir al-munasib yang sesuai yang tepat. Baik. Di sini ada kata kerja fi'il madhi. Fi'il madhi. Dhahaba. Dhahaba. Artinya pergi. Dia telah pergi. Kalau dhahaba atau fi'il disebutkan di depan, maka menjadi jumlah ismiyah. Tetapi kalau disebutkan seperti pada latihan ketiga, maka nanti disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dan ini berkaitan atau berpengaruh pada bentuk fi'ilnya. Bentuk fi'ilnya sebagaimana yang sudah pernah kita lewati pembahasannya. Dhahaba, pergi, fi'il. Dan di sini membutuhkan fa'il atau pelaku. Pelaku. Yang namanya fa'il itu harus terletak setelah fi'ilnya. Setelah fi'ilnya. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Ini contoh. Dhahaba fi'il, kata kerja. Muhammadun yang mengerjakan perbuatan tersebut, atau dinamakan fa'il. Ilal masjidi, Muhammad pergi ke masjid. Kita perhatikan posisinya. Fi'il terlebih dahulu, kemudian setelah itu isimnya atau fa'ilnya. Nah, susunan ini dhahaba Muhammadun ilal masjidi dinamakan sebagai susunan atau jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Dan ini tidak kita bahas pada latihan ketiga. Tidak kita bahas pada latihan ketiga. Nah, kalau jumlah fi'liyah seperti yang tadi kita contohkan, maka fi'ilnya itu tidak akan mengalami perubahan kecuali hanya penambahan ta'nis ketika pelakunya atau fa'ilnya mu'annas, sebagaimana yang sudah kita lewati pembahasannya. Dhahabat Fatimatu ila suki. Fatimah pergi ke pasar. Dhahaba Muhammadun, tanpa ada ta di belakangnya karena Muhammad mudzakkar. Tapi kalau diganti dengan mu'annas, maka ada tambahan ta'nis. Dhahabat. Dhahabat ilal ilas suki. Dhahabat Fatimatu ilas suki. Kalau fa'ilnya atau pelakunya ada dua atau ada tiga, baik laki-laki ataupun perempuan, bentuk fi'ilnya tetap sama seperti itu. Dhahaba atau dhahabat kalau perempuan. Dhahabat tullabu ilal madrasati. Pelajar-pelajar itu pergi ke sekolah. Dhahabat talibatu ilal madrasati. Pelajar-pelajar perempuan itu pergi ke sekolah. Ini kalau jumlah fi'liyah. Fi'ilnya tidak mengalami perubahan kecuali hanya penambahan ta'ut ta'nis untuk membedakan pelakunya mudzakkar atau mu'annas. Sekarang yang disebutkan pada latihan ketiga, yang disebutkan pada latihan ketiga ialah susunan atau jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Jadi fi'ilnya disebutkan setelahnya. Maka di sini akan ada perubahan. Akan ada banyak perubahan menyesuaikan dengan isim yang terletak sebelum fi'il tersebut. Contoh yang disebutkan di dalam percakapan atau langsung pada latihan. Nomor satu di situ al-auladu. Al-auladu. Zahabu ilal mal'abi. Al-aulad itu bentuk jamak dari waladun, anak-anak. Mudzakkar jamak taksir. Jamak taksir. Waladun al-auladu. Karena al-auladu itu jamak, maka fi'ilnya juga harus diubah ke dalam bentuk jamak untuk mudzakkar, yaitu ditambah dengan waw al-jama'ah. Zahabu ilal mal'abi. Al-auladu zahabu. Ada tambahan waw, wawul jama'ah, dan ada tambahan alif fariqah. Alif fariqah pada saat penulisannya. Zahabu, seperti yang disebutkan dalam percakapan. Zahabu ilal jami'ati. Kalau yang di depannya mufrad, maka kembali kepada bentuk asal yidhahaba. Kalau yang di depannya mufrad mu'annas, maka diberi ta'nis. Zahabat al-bintu, zahabat al-talibatu, zahabat. Kalau yang di depannya nanti, kalau misalkan musanna, juga nanti akan ada perubahannya. Kalau yang di depannya itu jamak mu'annas salim, juga fi'ilnya harus mengalami perubahan dengan menambah nun an-niswah. Nun an-niswah. Dan sudah lewat pembahasannya pada buku-buku yang sebelumnya. Baik. Langsung saja kita selesaikan latihannya. Taib Allah Mahfud, silakan. Nomor 1. Nomor 2. Al-auladu tadi sudah dijawab. Nomor 2. At-talibatu. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Baik. Nomor 3. Pak Abu Hammam, silakan. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Baik, nomor 4. Abu Harun. Ana dhahabtu ilal matari. Baik, Al-akhabu Salwa, silakan, nomor 5. Ukhti dhahabat ilal matbahi. Ukhti dhahabat ilal matbahi. Al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam Ustaz. Aina zahabta anta? Aina zahabta anta. Naam. Nah, itu latihan ketiga. Dan insyaallah nanti akan kita jelaskan kembali pada pertemuan berikutnya tentang fi'il madhi, baik itu dhahaba, roja'a, atau fi'il lainnya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan dan disampaikan. Fadhil. Kan Ustaz, nomor 1 latihan 2 tadi terputus jawabannya, Ustaz. Latihan 2 nomor 1. Naam Ustaz. Ibrahimu ibnu ukhti Yusuf. Ini salah. Jawabannya salah. Kalau mau dibenarkan, sekarang Ibrahim anak saudaranya atau saudarinya Yusuf. Di sini enggak ada yang benar. Ibrahimu ibnu, misalkan di sini berarti khalah Zainab, berarti Ibrahimu ibnu ukhti Zainab. Ibrahim adalah anak saudarinya Zainab. Jadi Zainab punya saudari perempuan, yaitu ibunya Ibrahim. Akhirnya tambah bingung ya. Ibrahim punya bibi namanya Zainab. Zainab punya saudari perempuan, yaitu ibunya Ibrahim. Ibunya Ibrahim. Nah, intinya jawaban Ibrahimu ibnu ukhti Yusuf salah. Ya, ukhti Yusuf, saudari perempuannya Yusuf siapa? Tidak ada di sini. Zainab itu saudari perempuannya, saudari perempuan ibunya Ibrahim. Ibunya Ibrahim. Nah, demikian akh imam. Afan Ustaz, itu yang percakapan baris ketiga yang khoni itu enggak ngaruh ya Ustaz? Maksudnya ada hubungan enggak ya? Yang mana itu? Ya khoni. Baris ketiga yang pertama. Oh na'am. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahsan tabarakallahu fi khali. Ya, berarti Ibrahim Yusuf itu adalah ponakannya. Ya, ponakannya Ibrahim. Ahsan ta. Ada. Nah, selesai. Berarti gak bingungin lagi. Ibrahimu ibnu ukhti Yusuf. Kita cek. Ibrahim ibnu ukhti Yusuf, betul atau enggak? Betul berarti Ustaz. Hah? Ibrahim anak saudarinya Yusuf. Yusuf itu khalnya Ibrahim. Nah, berarti betul. Ahsantum barakallahu fiik. Nah, tidak perhatian pada kalimat khali tadi. Ibrahim khalnya Ibrahim khalnya Yusuf. Zainab khalahnya Yusuf. Berarti Ibrahim dengan Zainab Ibrahim beda lagi. Ibrahim Yusuf khalnya Ibrahim. Halnya Ibrahim. Zainab halnya khalahnya Ibrahim, betul. Nah, al-muhim jawabannya betul. Ahsantum barakallahu fik. Jazakallahu khair. Demikian akh imam, jazakallahu khair. Tapi ada yang lain? Afan, sedikit tanya Ustaz. Nah, untuk yang latihan tiga ini Ustaz, berarti untuk yang isim yang berada di terletak sebelum fi'il itu bisa disebut fa'ilnya bukan ya Ustaz? Atau domirnya itu yang disebut fa'ilnya Ustaz? Fi'il atau isim yang terletak sebelum fi'ilnya disebut fa'il atau bukan? Betul Ustaz, ya. Kaidahnya yang namanya fa'il itu letaknya setelah fi'il. Kaidahnya yang namanya fa'il itu letaknya setelah fi'il. Jadi secara susunan bahasa Arab, al-auladu, al-mudarrisu atau isim-isim lainnya yang terletak sebelum fi'il tidak disebut sebagai fa'il. Tidak disebut sebagai fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il tersebut. Fa'ilnya adalah dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya. Tu, dhahabtu, atau dhahabu, atau dhahabna. Nah, dhamir-dhamir itulah yang nanti disebut sebagai fa'il, dan dhamir-dhamir ini menggantikan isim yang terletak sebelum fi'ilnya. Artinya kalau diartikan dan diterjemahkan, maknanya ya sama sebenarnya, isim-isim yang terletak sebelum fi'il itulah pelakunya. Pelakunya anak-anak itu pergi ke tempat bermain. Secara bahasa, secara makna, fa'ilnya yang mengerjakan, yang melakukan adalah anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut. Tapi dari sisi bahasa Arab, dari sisi apa namanya, i'rabnya, al-aulad tidak disebut sebagai fa'il. Tidak disebut sebagai fa'il. Nah, demikian akh Abu Sofa. Naam Ustaz, jazakallah khair. Wa anta jazakallah khair. Tayyib, insyaallah cukup ya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum jazakallah khair.